الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعني به وبعلومه في الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. Wa in kana laka walidani fa adabul waladi ma'al walidaini ay yasma'a kalamahuma wa yaquma bi qiyamihima wa yamtahila li amrihima. Wa in kana lamun ono laka iku kadue sira walidani sapa wong tua loro bapak ibu. Kalau kamu punya ayah masih hidup maksudnya. Kalau sudah wafat bagaimana? Ya tetap ada etikanya. Senantiasa mendoakan. Fa'adabul waladi. Moko utawi tata kramane anak. Ma'al walidaini ing dalem sertani wong tua loro. Bapak ibu. Fa'adabul waladi ma'al walidaini. Ayas ma'a iku yento. Ngrungokake sapa walid sapa walad kalamahuma ing dawuhe walidaini. Kalau orang tuanya berbicara kepada kamu, dengarkan. Wa yaquma liqiyamihima lan ngadeg liqiyam sapa walad liqiyamihima krono ngadeke walidaini. Kalau orang tuanya sudah berbicara kemudian berdiri, kamu berdiri. Wayam tasila lan ngelakoni sopo walat li amrihima maring perintai walidaini. Wala yamshi lan ora melaku sopo walat ama mahuma ing dalem ngarepe walidaini. Menajalan cek neneng yade eng neng ibu dina. Wala yarfa'u lan ora wala yarfa'u wa alla yarfa'a lan ora banteri sapa walad sautahu ing suarane walad fauqa aswatihima ing dalem dhuwure pira-pira suwarane walidaini. Tak usah lebih banter dari suarana ring sepo. Wa yulabbi lan nyembadani dak sapa walad dakwatahuma ing undangane walidaini. Mun eka to wes nyambit kak dinto. Kalau orang Arab biasanya labbaik. Wa yahrusuh lan ngerekso menjaga sapa walad ala talabi mardotihima ing atase nyepri ridhoe walidain. Ini sebenarnya sudah diajarkan di pondok pesantren. Ini kiai di sini, kiai, keluarga dalem, guru, itu seakan-akan orang tuanya kamu. Harapannya bagaimana? Kalau kamu pulang kepada orang tua kamu juga seperti itu. Cuman budak kiai takzim, keren sepon kaki kau takzim. Itu. Wa yakhfat lahuma janahadh dhulli. Lan ngasoraki. Wa yakhfad lan ngasoraki sapa walad lahuma krono. Walidaini janahadh dhulli ing suwiwini atau ing lambungi. Ing lambungi ino, ing lambungi ino. Di dalamnya disebutkan sebenarnya janahadh dhulli itu kinayah, bahasa kinayah tentang tawadu. Jadi kalau ke orang tua kita harus tawadu. Tapi kalau orang tua misalnya tidak sholat, na'udzubillah misalnya kita punya orang tua di rumah, dia suka tidak sholat. Suka pokoknya di luar syariat. Bagaimana caranya? Cara memberi nasihat pun kalau ke orang tua itu jangan keras. Kita harus tetap ada di bawahnya. Tak usah berdoa. Dan paling baiknya nasihat adalah nasihat dengan pekerjaan. Contoh kalau di sini, saya ingin menasihati kamu, misalnya ingin menasihati kamu masalah kebersihan. Tak usah nasihatin, saya bersih, kamu akan merasa. Makanya ada makalah ulama. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Ucapan melalui perbuatan itu lebih fasih daripada ucapan melalui mulut, melalui lisan. Itu misalnya beda tiket, ada tiket kebersihan di pondok pesantren. Sudah ada jadwal. Nah, yang lebih mengena itu sebenarnya bukan dengan pengumuman, langsung Ustaz Dul Haji, Pak Dul Haji atau pengurus ashabuan, itu kamu akan lebih merasa. Contoh di pesantren kita kalau piket itu biasanya nyesepo aja nyoro ashabuan, itu kan kita langsung semangat. Daripada nyesepo aja nyoro kerjaan. Jadi lisanul hal afsahu min lisanil maqal, itu makalahnya orang. Makalahnya. Nasihat melalui budi pekerti, melalui akhlak itu lebih baik daripada nasihat hanya menggunakan ucapan. Tengkok nyoro kake, kena cek ano, cek ngakanan bareng subhat, cek nganggulan bareng subhat. Itu lebih kurang ano, kurang masuk ke dalam hati kamu. Selama saya, tapi kalau saya menjaga diri, kamu melihat, itu lebih masuk ke dalam hati. Itu maksudnya. Wa yakhfat lahumma janahaz zulli, itu maksudnya kita harus tawaddu. Wa la yamunna alaihima bil birri, lan orang ngundak-ngundak itu kan mengungkit-ungkit alaihima ing atasi walidaini bil birri, kelawan kebagusan lahumma kaduwe lahumma maring walidaini. Ini mengungkapkan kebaikan kepada orang tua itu tidak boleh, karena kebaikan orang tua sampai kapanpun tidak akan bisa ditebus. Kebaikan orang tua mulai dari melahirkan, menjaga 9 bulan sampai melahirkan, sampai menyusui dan sampai tua, tidak bisa ditebus. Jangan diintip-intip. Tidak bisa, sudah. Tidak bisa, ini sudah paten, tidak bisa. Sampai ada kata-kata, kalau anak masuk sumur, orang tua alonca. Tapi mundring sepo masuk sumur, anang nyari tali gitu. Begitu. Jadi orang tuanya masuk sumur, anang si sibuk nyari tali sampai ring sepo mati. Tapi mun anak masuk sumur, ring sepo nya alonca, mati le mati sebenteng tang anak tak mati, begitu. Wala bil qiyam li amrihima, lan ora kelawan jumeneng li amrihima maring perkoroe walidaini. Jadi mengungkit-ungkit kebaikan atau pekerjaan yang sudah dilakukan oleh orang tuanya. Misalnya orang sepono biasanya yang bekerja, terus kamu menolongi, itu kamu sebut-sebut, itu enggak boleh. Biasanya orang seperti ini ketika nanti dia sudah berkeluarga. Kamu kalau sudah berkeluarga, yang sepon kaki letak iso alako, aja kan kaki sengingan ini. Itu biasanya, anehnya di Indonesia itu seperti itu. Di sebagian masyarakat itu, menandik yang sepon gini, lambe embung. Kemudian kamu sudah besar, sudah menikah, sudah punya pekerjaan, kaki ngingunin yang sepon gini. Aja yang sepuluh bini itu kayak beri kamar nyaman, sobo ibu di tinggal form. Seharusnya bagaimana? Seharusnya ibunya itu ditaruh di kamar yang enak, nyaman, kamar lebar aja. Ada itu, di alumni kita ada yang seperti itu. Malah embung sobo kamar, ibu budi ke sini. Mun bertamu itu tak keluar, tak kok ngisru nanti. Karena harusnya itu dihormat. Ada lagi yang karena sudah tua, malah itu dipakai ke panti jompo. Itu kan sebenarnya panti jompo memang harus ada kalau untuk negara, cuman tidak layak lah. Seharusnya anak yang merawat, anaknya itu harus tahu diri, harus berbakti lah di akhir sisa hidup orang tua itu. Akhir sisa hidup orang tua itu seharusnya kita berpikir orang tua meninggal itu dalam keadaan bangga punya anak. Benih malah apa? Haji Gendeng Sepo meronyosain. Ada yang malah orang tuanya sudah tua sekali, ini kalau tematis dia sampai mengeluh begitu. Na'udzubillah. Wala yanduruh lan ora ningali sapa walad ilaihima maring walidaini sauron kelawan melorok. Itu anu apa responnya peloroken itu jangan. Wala yaktuba lan ora merengut sapa walad wajhahu ing lan ora merengutake sapa walad wajhahu ing wajahi walad fi wajhihima ing dalem ngarepe wajhihima itu ing dalem ngarepe walidaini. Kalau kamu misalnya dalam keadaan sumpah punya masalah, jangan tampakkan kepada orang tua agar orang tua itu tidak ikut susah. Wala yusafiro lan ora lungo sapa walad illa bi idznihima angin kelawan izini walidaini. Makanya di pondok sini pengurus kiai rengselem itu bagaikan orang tua. Kamu kalau mau kemana-kemana, izin. Sampai kalau di dalamnya itu yang disebut walad, walid orang tua dia. Sampai kalau seorang anak itu ziarati anbiya'in, menziarai para nabi atau aulia, safaron lan taghlub fi salama. Perjalanan yang kemungkinan itu sulit untuk selamat, perjalanan jauh sekali. Untuk litijarotin krono dagang, fa inna dzalika yahrumu, itu malah haram kalau tanpa ada izin dari orang tua. Kalau Imam Syafi'i dulu itu kalau belajar, ketika dia beliau mau berangkat belajar, ibunya justru nyuruh, "Wes kak kita usah mulai." Ba'ban ketemu eswarga sampai begitu. Ing ridonya Imam Syafi'i. Ibunya Imam Syafi'i untuk belajar. Dan jadi dia yang sepo tak pakai ngizin aja. Dia kembar itu. Beri apa-apa suruh mulai. Beri ini cek suruh mulai. Wa'lam. Padahal orang tuanya kamu sekarang itu sebenarnya ya di sini. Orang tuanya kamu itu sekarang di sini. Itu yang beri apa-apa. Ngebeler. Muntak nyaman ngebeler ngurus kebeler. Kok tadi masih sekali dulu gue. Berinah yang cemenah paling tidak. Apa yang berinah? Ada sebagian santri tidak ngaji. Kenapa tidak punya uang? Saya pinjami uang untuk beli kitab. Ngaji. Kamu juga begitu. Tapi cek sepontuk lah. Sepontuk. Itu saya lebih. Saya sepontuk kake bungkon najin nyari aki kereman. Bentua aki. Pelajarannya di sini, mandinya di sini. Kan berapa ngadu kepada kita. Tak usah kering sepontuk. Wa lam lan weruh sapa sira annan nasa ing sak temene manungsa ba'daha ulai ing dalem sausi almazkurin. Jadi alim muta'allim walidaini walad tadi di atas itu sama fi hakika ing dalem hake sira salah satu asnafin iku telu pira-pira werna atau pira-pira ya werna asnaf ai anwar imma asdiqau ono kalani bayani salah satu piro-piro sanak reket itu teman wa imma ma'arifu lan ono kalani kenalan biasa wa imma majahilu lan ono kalani piro-piro wong kang ora den kenal tidak diketahui. Jadi kalau begitu katanya Imam Ghazali, manusia itu kalau manusia yang berhubungan dengan kamu itu ada tiga macam. Ada teman dekat, ada teman tidak begitu dekat, hanya kenalan. Ada orang yang tidak diketahui. Fa'in gulita, mokolamun den cubo sopo siro. Bil awami kelawan piro-piro wong awam, al majhulinah kang ora den merui. Kalau kamu bertemu dengan orang awam yang tidak kamu kenal, bagaimana? Fa'adabu mujalasatihim. Moko utawi toto kromone oleh lungguwe majhulin. Iku tarkul khawdi iku ninggal manjing gunem. Fi iku ninggal manjing fi hadisihim ing dalem guneme awam. Kalau kamu bertemu orang awam yang tidak kamu kenal. Misalnya orang baru Aji cek, jangan terlalu masuk dalam pembicaraan. Tau sarok noro. Mereka biasanya kalau orang orang baru, gitu, kan yang dibicarakan itu hal-hal yang ngegosip. Yang dibicarakan itu tentang genah. Jauh melanjut mungkin makan sokiong, mungkin sokinya di sokiong, kalau begitu. Kan kita tahu sarok noro, tahu sakit gigi. Wakilatil isgoi, lan ngiti ake, ningli ake. Mensedikitkan untuk mendengarkan mendengarkan dengan perhatian. Jadi misalnya saman besera, tulisan ter, anu sak, ni kini ganjar ni kan, kamu enggak usah tak sarekan itu ngegosip. Ila aroji fihim maring piro-piro cerita olone awam. Karena memang kebanyakan orang yang di warung-warung. Makanya di kenapa tidak boleh ke warung selain menjaga komunitas. Jadi juga agar kamu terhindar dari gosip-gosip. Wattaghafuluh lan ngelali. Tarkul khawdi wattaghafuli lan ngelali. Amma saking barang yajri kang lumaku opoma min su'i alfazihim sangking olone piro-piro guneme awam. Kalau misalnya ada orang berbicara sesuatu tentang gosip, menring barungan itu biasanya yang dibicarakan itu ambar gosip menpontuk disela kerasi aja tau mana, tau mana santet di pontuk disela, hanya begitu. Kamu jangan dibuat aneh itu. Tak sakit tarik lagi lepasi wal istirozuh lan ngerkso an kasrotiliko ihim saking akei tetemuni awam. Makanya kamu jangan sering-sering keluar pondok agar kamu tidak sering bertemu orang-orang suka ziba misalnya nampun sukai epon sukai waban di pondok saja kita kadang-kadang tidak bisa menghindari itu. Wal hajati lan oleh butuh ilaihim maring awam. Dan jangan sampai kamu merasa butuh kepada orang-orang yang jadi warung itu. Wat tandih lan ngilingake. Ngilingake. Fa'adabul mujalasatihim. Wat tandihu lan ngilingake ala mungkirotihim. Ala mungkarotihim maring perkoro. Piro-piro perkoro mungkari awam. Kalau misalnya orang awam ajil togel, orang baru banyak ajil. Dan saya kemarin baru menemukan ada santri sini itu yang pekerjaannya itu jual togel. Ada yang jual skor, sekarang sudah ada lagi jual skor. Jual skor itu semacam judi skornya sepak bola. Seperti Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Indonesia, banyak liga. Itu banyak, itu semalang. Undiannya itu bukan undian, judinya itu semalang. Jadi ada dua kelompok, misalnya every jadwal. Tang alumni di sini itu tugasnya menyebarkan apa yang akan malam, apa yang akan main bola nanti malam, sebaraki ke anggotanya. Jadi anggota nur SMS, kok milih se-A. A itu nanti yang lawan, nanti yang apa main tamu, ada yang kandang itu beda home, beda away gitu. Yang A yang B, dia sama aja dia SMS lah, SMS saya catat nomor seria, noro A nomor seri, noro A berboreng, noro anu berboreng majur 10 tahun begitu. Alhamdulillah tak tanyakan sampai saya begini. Kemarin itu tidak saya singgung, cuman kamu tidak punya pekerjaan, tidak punya gol. Dia datang. Gimana kalau saya beri modal untuk membuat kios? Itu lebih halal lah sama. Dia masih belum punya jalan, tapi kemarin mau ketemu ternyata dia aling ditabrakan sampai mati. Rencana malam hari Kamis. Ya nanti saya pakai uangnya kamu, uang tabungan santri itu. Kalau dia mau, saya beri itu tabungan santri misalnya butuh 15 juta, saya beri. Terus nanti jaminannya apa? Tidak apa-apa, pakai sepeda motor saja. Cuman Budi tak bisa majar, tak sepeda motor. Cuman kita bilang ini waktunya, misalnya perlu 10 juta, kamu punya waktu 6 bulan, lumayan dong. Pokoknya 6 bulan kamu serahin. 10 juta itu tidak usah ada bunganya. Cukup 10 juta, yang penting kamu ajalan lah ekonomi. Jadi alumni kalau seperti itu nanti merasa, merasa. Dia di pondok dulu di ayomi, jadi alumni juga di ayomi. Saya khawatir alumni-alumni yang seperti itu, ada yang pekerjaannya itu tukang parkir. Saya tanyakan, kamu tukang parkir bagaimana? Pekerjaan tukang parkirnya itu bagus apa tidak? Kalau misalnya menemukan uang terjatuh, atau misalnya di tempat parkir itu kamu berdiam dengan siapa? Berteman. Ya dengan teman-teman yang tak kenal. Tonggel, juga judi, homer. Ada kan di sini yang ahli homer. Saya masih belum bisa nyentuh bukan ahli homer. Tapi yang tukang parkir itu ada. Cuman terlalu lebih bagus. Maybing kok belum menjual. Tapi terlalu ada berapa. Kita langsung shopping, langsung shopping. Cuman kita anu. Dan saya yakin nanti kalau uangnya saya cerita bunga itu, lebih lebih kalau broka ke kakaknya kamu yang jadi penjual togel ini itu masih belum, tapi orangnya masih mau cari di mana kerjaan apa selain dia tukang penyebar nomor skor itu skornya. Bilut di kelawan alus wan musyid lan nusuri inda roja il kaulis inda lem nalikani nuturi bagus ya musyid inda roja il kauli inda lem ngarep-ngarepi dan terima kobul wa inda roja il kobuli inda lem nalikani ngarep-ngarepi dan terima minhum samping Allah. Kalau misalnya orang awam itu sepertinya bisa dinasihati, saya gelang-gelang. Mpun apa pak? Cik pak, kamu ke borong pakein benar-benar juga. Haram. Ada, oke. Tak boleh ke borong. Pakai selebar, tak boleh. Wa amal ikhwanu wal asdiqa'u fa'alaika fihim wazifatan Allah.